Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, binispuh sedaya ingkang kawula hormati, para pengasuh pondok pesantren, sedaya ingkang minulya, para cendekiawan muslim yang kami hormati, pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik kota maupun kabupaten utawa provinsi ingkang kawula hormati, ugi dumateng pengurus daerah Jam'iyah Muhammadiyah engkang sangat kawula hormati, bapak-bapak, konco-konco, jamaah pengajian kitab hikam engkang minulyo, alhamdulillah, kula ambik sampean, sakniki si iso kepanggi male. Mandar mugo, ketemu ni kula kali sampean niki, iso nggawa hikmah, manfaat, membawa barokah, sehingga dengan pertemuan ini akan menjadikan hubungan hati, hubungan antara hati kula so panjenengan sedaya makin sangat dekat sekali, dengan kedekatan yang bernilai keimanan, dengan kedekatan yang bernilai keagamaan utawa bahasa ilari sakniki religi. Kranten nilai agama itu perlu ditanam betul di dalam hati kita agar kula kali panjenengan iki nglakoni napa mawon aromanya niku aroma agama. Tidak ada aroma lain di dalam hati kita. Kok cara minuman niku rasanya. Kira-kira rasa yang ada dalam hati kita niki rasa agama kabeh. Rasa ibadah kabeh. Barokahnya pertemuan kula kali panjenengan sedaya. Kula kali panjenengan perlu menanamkan ajaran agama ana ndek ati krana kula mbek sampeyan iki saben dina niku kumpul kali menungso. Lan menungso niku Pak, insyaallah semenjak kecil dia dijadikan teman setianya nafsu. Pian delok arek cilik ngoten. Arek cilik niku lek kadung duwe kepingin masyaallah. Sekecil apapun yang dia inginkan, lek kadung kepingin ndak keturutan, mesti nangis. Senajano barang yang diinginkan itu sebetulnya, lek dikekno niku membahayakan pada keselamatannya dirinya sendiri. Kok mboten dikekno, tetep dek niku ngamuk. Niku menungso. Lek wis pegel, menungso niku kadang-kadang sembarang diarat-aritno. Milo saking meniko, kita perlu mengantisipasi situasi sing koyok ngeten niki. Ketika kita punya kejelekan dan kejelekan ini diketahui orang lain, kita harus bagaimana? Nak mungkin toh Pak, tiang urip sak dawane urip niku katene apik terus, mboten mungkin. Satu saat dhek niku ya duwe cacat lah jenenge wong. Selama menjabat apik nemen. Bagus nemen jarene wong. Padahal awak ini ku nate ngentit duit. Duit perusahaan, duit pabrik, duit negara. Orang lain tidak tahu karena catatannya sudah persis. Padahal ono sing dintit. Lu cacat koyok ngenten niki. Lek sampai diwurui wong, yuk nopo langkah kita. Milo saking menika monggo ngaos kita, kita lanjutakan. Saat niki kita tutup tasik nomor 6 garis dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sahibaka. Ora ngancani. Ora ngrewangi ka ing sirah. Ailaisa tegese ora ono asohibu sopo konco wong kang rewangi al-hakiki yukang hakiki illaman angin zat sohiba kang ngancani sopoman ka ing siro ai akbala tegese ngancani madep sopoman alai ka ing atasi siro bi ihsanihi kelawan penggawe bagusiman wa huwa utawi man bi aibika kelawan cacate siro alimun iku zat kang ngawerwi artine ailam yamnahu tegese ora nyegahu ing man min suhbatihi saking oleh ngancani man laka maring siro wa ikbali hilan oleh madepi man alaika ing atase siro opo ma barang yak lamu kanger ngawrui sopo man hu ing ma min tafasili uyubika saking piro-piro perinciane piro-piro cacat siro walaisalan orano opo dhalika mengkunu-mengkunu man illa maulaka angin pangeran siro al-karimu al-karimu kang mulyo al-karimu kang mulyo niki al-karimu mawon maulaka niku rofa wabakda nafyin au kanafyinin tuhib itba'u matta sholawan sip mangkotok. Ngeten niku. Econ la illa maulakal karimu. Bapak-bapak engkang kula hormati. Ma sohibaka illa man sohibaka wa huwa ya'bi aibika alimun. Tidaklah dikatakan menemanimu. Kecuali orang yang menemanimu. Orang niki si orang disi asli niki zat niki. Kecuali zat yang menemanimu dan dia tahu dengan cacatmu, dengan kekuranganmu. Ora diarani konco sejati kecuali orang yang berteman dengan kita dan dia tetap berteman dengan kita, bergaul dengan baik kita, dengan kita tanpa merugikan kita. Pada saat dia mengetahui bahwa kita sedang punya kelemahan atau kekurangan. Tiang-tiang niku pak, lek jenenge kekoncoan, akeh-akeh kan, lek tepak apik, Masya Allah, walor ngidul runtang, runtung, ngulon bareng, ngidul bareng, ngetan bareng, nangen dia bareng. Niku lek sik durung diweruhi cacate. Tapi mbok-mbok lek wis kadung diweruhi cacate obo. Ojo sampe kanca kadang-kadang guru niku lho dicacat. Kyaine niku lho dicacat polahe ndak cocok karo kekarepane awake dhewe. Niku menungso. Dadi dianggap kanca, dianggap karib, dianggap akrab ketika durung punya kesalahan. Tapi lek wis duwe kesalahan, kadang-kadang kita niki dilempar begitu saja. Itu namanya bukan teman sejati. Lek teman sejati niku ing dalam waktu apik ya tetep menemani kita, ing dalam waktu elek nggih tetep sik sayang nang kula sampean. Sinten sing ngoten niku? Nggih mboten wonten malih walaisa zalika illa maulakal karim. Sing iso ngoten niku namung Gusti Allah. Gusti Allah niku tetap akan menemani kita. Ngawasi kula panjenengan. Melasi, nyaakeni, menyayangi, mencintai, ngekei mangan, ngekei ngombe, ngekei nginum, ngekei iso ambean, ngekei iso ndelok, iso melaku, iso bal-balan, kabeh iku Gusti Allah, cak. Sampean ibadah nang Gusti Allah, Allah ya tetap saken. Sampean melanggar, sampean tetap iso mangan. Napa Gusti Allah niku nate nindak kula panjenengan memberi tindakan kepada kita karena kita punya kesalahan langsung ditindak wonten ndik donya. Mboten. Mas yo sak jahat-jahate maling niku mangan sik tetep mlebu nang gorokane. Kurang welas yo apa Gusti Allah? Mas yo pun gak ada kesalahan yang besar, selingkuh sing nemen wis selingkuhne balak-balik. Motone yo tetep seger kenek digawe ndelok apa-apa. Sing dadi pimpinan ya tetep dadi pimpinan ndak dipecat. Kok iso ndak dipecat? Iku jenenge Gusti Allah sik welas nang sampean. Padahal kesalahane sampean niku akeh. nang dulur yo ndak apik. Nang wong tuwa sampean yo ndak apik, tapi nyambut gawe kok sik dikeki lancar. Lek duduk Gusti Allah ndak iso ngeten iki, Cak. Nggih, Gusti Allah niku sampean apik nang Gusti Allah, Allah tetep saken nang sampean. Tetep koncoan karo sampean. Sampean elek Allah ya tetep koncoan karo sampean. Ono maling melbu hukuman ping swidak jaran. Mangan ngombe ya sik tetep enak. Rokokan nggih sik tetep seger, cangkeme ya sik iso guneman, ya sik iso guyu. Kurang yo nopo? Dan hal yang semacam ini tidak akan ada yang bisa melakukannya kejaba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula mek sampean iki wis nemen wis diajangi enak tok nang Gusti Allah ndak anok ndak enak enak kabeh. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa alimun bi aidika. Tidak akan dikatakan teman setia kalau orang itu tidak menemani kita dalam keadaan setia, dalam keadaan apapun. Sing iso ngeten iki namung Gusti Allah. Liyane Gusti Allah ndak iso. Allah niku weruh lho nang cacate kula sampean. Sampean nglakoni apapun, jangankan sesuatu yang dilakukan oleh anggota zahir. Anggota batin pun Allah niku weruh. Sampean suudzon nang uwong, nek kepethuk guyang-guyu, tapi atine ngurek lara ati, Allah terimane ndak weruh. Weruh, Cak. Tapi Gusti Allah sik sayang nang sampean. Konco-konco, nyalon, ngeten, atine api, atine elek, sing weruh awake dhewe, Allah weruh. Tapi masih wis ono sedidik niatan elek. Aku katene nyalon nang wong ditariki dhuwit tok, awas yo lek dadi aku tak nyaur utang. Senajano panjenengan duwe kekarepan koyok ngoten di hati ini, nang Gusti Allah lek panjene Allah karep sampean didadekno yo tetep dadi. Lho lek wis Allah tetep dadekno sampean niku lho jenenge welas. Allah sik sayang nang sampean padahal sampean jelas-jelas atine elek. Kok sik sayang ae Gusti Allah? Itulah Allah akan menemani kita di saat apapun. Sampean apik nang Gusti Allah, Allah tetap berteman dengan kita. Allah tetap membantu kita. Allah tetap membahagiakan kita. Kita nakal pun Gusti Allah ya tetap sayang nang sampean. Kita keweras sak karepe dhewe atine, salah titik wong katene bacok, sampean tetap dikae urip nang Gusti Allah. Nun sewu pihak-pihak yang berwenang lek menang langsung gepuk maling niku ndak kate ampunan. Awak iya sih dikei dawa umur nang Gusti Allah. Padahal ndak elek nyiksa uang nemeni koyok ngoten. Tapi Allah siksaaken. Kadang-kadang nyiksa niku uang ditarap, ndak salah ngoten, disentak nang polisi niku. Lu polisi sih ngoten niku iya sih dikei urip nang Gusti Allah. Kalau bukan karena kewelasan Gusti Allah, sinten sing iso ndadek nang koyok ngoten. Mboten wonten pak. Kita kejem maling niku. Lek katene nyolong. Katene ngerampok, ndak katik ngomong langsung dibacok. Sing bacing dibacok mati, barangnya digawa melayu. Wong sing ngeten iki sik jahat, kadang-kadang sik dawa umur. Lho iki lho pak, jenenge kewelasane Allah, kesejatiane Allah dalam membantu kita. Nek duduk Gusti Allah, mboten saged ngeten pak. Ndak iso, sing iso ngeten iki mung Allah. Nek kula ambek sampean kurang opo. Allah memberlakukan diri kita seperti ini, kita ini. Seperti diri kita ini, Allah itu kurang apa kepada kita? Ndak anak kurang iblas Gusti Allah niku. Ya mungkin sing kurang kula mawon ambek sampean. Mbok kurang apa? Cari tiang sak niki kadang-kadang diarani kurang ajar. Cari ini. Tapi duduk kula sing muni kurang ajar niku wong-wong. Kurang apa Allah nang kula ambek sampean? Allah ganti ngekei duit sampean, Masya Allah, munggah pangkat di cuwepet. 5 tahun munggah pangkat ping papat. Tapi sembayangin nang Gusti Allah arang-arang. Sodako iyo nemen arang-arangi. Medite cukupan. Tapi Gusti Allah sih tetap seakan nang sampean. Itu namanya teman sejati. Maka jangan berteman kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah akan selalu bersama kita di mana saja kita berada, pada saat apa saja kita berada, melakukan apa saja, di saat apa saja Allah tetap bareng kali kula panjenengan sedaya. Wa kadza man takhallaqa bi akhlaqihi. Wa kadzalan iku koyo mengkono-mengkono man. Man utawi wong takhallaqa kang gawe pakerti sapa man niki man sing sani niki. Bi akhlaqihi kelawan akhlake man sohibaka. Minasada dibayani biro-biro wong kang mulya as-sufiyati kang ahli tasawuf. Al-arifina kang bodoh kenal parek, kenal caket, kenal cedek. Billahi kelawan Allah Ta'ala alimoho luhur sopo gusti Allah. Nah begitu juga orang yang baik adalah orang yang berakhlak seperti akhlak yang dianjurkan oleh Allah. Artinya, lek sampean kekoncoan karo menungso, ojo kekoncoan tepak api tok. Masih tepak duwe cacat, saakno no wong niku ngono lho. Tepak cacat dijelok-jelok no. Tepak ketok cacat ya. Aduh, didudu no nang wong sak dunyo. Supaya wong ndak seneng kabeh nang wong niku. Apa perlu ni sampean dudu no cacati wong? Sampean koncoan karo Zaid. Zaid iku duwe cacat. Pamane mbun apa? Nang sampean dikandak no nang wong-wong liyo. Sakniki kula takon nang sampean. Sampean nyebar no kesalahane wong koyok ngoten niku nopo untunge? Oleh duit tak sampean. Apa pangkate tambah dukur? Apa dungane tambah mandi mergo sampean nyebarno kaeleane wong? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Jarene Kanjeng Nabi sangat beruntunglah orang yang sibuk mencari kelemahannya sendiri tanpa harus menghiraukan kesalahannya orang lain. Kecuali pihak-pihak yang berwenang. Nek pihak yang berwenang kudu goleki kesalahane wong, artine goleki niku yo kejahatan-kejahatan. Hukum pidana harus ditegakkan dengan sebetulnya, tapi lek urusan ati ojo ndoleki salahe wong. Mboten oleh. Dadi salahe wong digoleki yo pangkate sampean pancet-pancet. Sementara wong sing sampean ilokno tambah mulya. Mergani kula mesen nang ibu-ibu, lek sampean diilokno wong, sampean syukura sing gedhe. Sampean dirasani wong elek, alhamdulillah sing tuwuk. Ngoten, dialasi. Dirasani wong loro ati, dirasani wong loro ati, enak dirasani wong niku. Ganjarane tambah, dosane berkurang. Enak. Malah lek iso-iso wong rasane niku kaya ana wetang ambek rokok. Cek tambah anteng lek ngrasani sampean. Mboten nggih. Mboten oleh, mboten niku yo ndak oleh. Berbuat sesuatu agar orang niku ngrasani elek sampean niku yo ndak oleh. Lek sampean nglakoni sesuatu akhirnya nang wong dirasani elek tanpa ada tujuan saking sampean. Niku mboten napa-napa. Lek sampean ono tujuan niku, aku tak nglakoni barang elek. Apa perlune? Yo cek dirasani elek nanggong lah. Niku ndak oleh niku. Lek ndak ana tujuan cek dirasani elek, mboten napa-napa. Nanti sing apik niku adalah orang yang berakhlak seperti akhlak yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana para pembesarnya orang-orang sufiah. Niku akhlake koyo Gusti Allah. Masih ketok koncone elek tetep ae apik dek niku. Masih wis salah nang awake tetep apik. Dirasani elek nemenang tanggone. Mas yo elek koyo nopo lek kepethuk nyopo ae sampean. Ojo sampe dak nyopo. Sampean dirasani wong elek, akhir sampean bales elek pisan. Iku jenenge ana wong ngejak nang neraka sampean katut. Yo ana wong ngejak ngrasani sampean elek, dek rasanan rasanono sampean ojo melok-melok. Lek iso nyingkri yo, lek ndak iso nyingkri tutupono kupingi. Lek sampean sing dirasani ya wis alhamdulillah ojo murang-muring. Nang lek kepethuk tetep gati. Ono wong salah nang sampean. Sak durunge salah lek nyilit duit sampean kei mawon diutangi. Beksi Mario salah. Masya wis mari ngelakoni salah. Duwe salah nang sampean. Nyilit duit lek iso. Kek ono ae cak. Iku akhlak yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Katos dawuni kei musonib ma sohibaka illa man sohibaka. Wahuwa bi'aibika alimun. tidaklah dikatakan teman sejati kecuali orang yang mau berteman dengan kita pada saat dia tahu dengan kekurangan kita. Kaya wong bebujuan ngoten lho biyen wah si anyar-anyaran apik barang wis rada tuwek ketok kekurangan ni sembarang malah dadi elek iku jenenge duduk teman sejati ning. Masih diamuk ngeten-ngeten ya wis sing penting awak niki tetep berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ojo krono ono nglakoni elek akhirnya sampean melo-melo elek ojo. Amalladzi anapun utawi wong yashabu kang ngancani sapa alladzi ka ing sira ma ajlihi sarta bodone alladzi biha kelawan aib biha kelawan aib atau tafasili uyubika biha kelawan tafasili ulubika uyubika falaisa mongko ora ana sapa alladzi iku bisahibin konco hakikotan yang dalam hakikati. Lianna ukrono sak temeni alladzi. Iku layas butuh orang netep ngancani sopo alladzi. Inda zuhuriha yang dalam nalikane pertelone tafasili uyubika. Yang dalam nalikane pertelone tafasili uyubika lahumaring alladzi. Wa in azama lan lamo nejo sapa alladzi ala zalika ing ngatasi mengkono-mengkono ishab utawa ing ngatasi mengkono-mengkono suhbu palaisa mungko ora ana iku fi makduri ing dalam kekuasaane alladzi as-sabru apa sabar alaihi ing ngatasi subut wa in sabara lamono sabar sapa alladzi fala buddha mungko ora kena ora mintal asurin saking tompo labet yalhaku kang nemani sapa alladzi hu ing uyub huing tasur min zalika saking mengkunu-mengkunu uyu. Lek wonten tiyang ngancani sampean api. Oleh dek ini ku api nang sampean. Krono dek ini ku sak temen ini ndak weruh nang cacati sampean. Jadi ono uang api nang sampean. Api uang niku nang sampean krono ndak weruh lek sampean niku uang tambeng. Cinta nang sampean ndak weruh lek sampean niku uang nakal. Lho wong sing kaya ngoten niku jenenge sakjane niku bukan termasuk teman sejati. Ditrimo apa anane lek ketok cacate muring-muring duduk kanca niku jenenge. Lek kanca niku api elek tetep kanca. Carane ya dhewe-dhewe sih, Cak. Lek kanca api ya diapiki. Sore nggih. Lek kanca elek ya apa sekirane awak ini ku iso tetep leren teko eleke. Lek dikandani ndak makan ya lek iso dikandakno polisi. Iku jenenge kanca. Nek kanca sembayang melok sembayang. Nek kanca nyolong melok nyolong. Duduk kanca iku jenenge. Lek kanca niku lek awake sembayang dhek melok sembayang. Lek dhek sembayang pean melok sembayang api. Lek dhek nyolong, kelakuane elek dikandani. Sepisan ndak kenek ping pindho, ndak kenek ping telu, ndak kenek kandakno nang polisi cek dihukum menawa kapok. Ngoten duduk niat dengki nang kanca. Sementara niki kula ambek sampean kan punya pedoman lek wong niku nglaporno nang polisi jarine SP. Mulai sakjane aku iki ndak dihukum berhubung arek iku atine elek nang aku. Ya aja elek atine. Mas yo sampean nglaporno nang polisi niaton di ateniku kanca kusing elek iki supaya kelakuan elek leren. Saniki malah sing nglaporno iku dianggap hasud kok keliru cak. Ndak ngono wong kancaan iku. Sing alor ngidul nyolong bareng, mateni wong bareng iku duduk kanca jenenge jeblosno nang neraka. Lek jeblosno nang neraka gampang. Lu sing repot iku ngangkis nang neraka nek koncone kate tukaran. Dipelang ya apa sing sekirane ndak sida tukaran. Ana koncone kate caruk, dipelang ya apa sing sekirane ndak iso caruk. Wurung ndak sampe nglakoni dosa. Ana koncone kate ne macem-macem nglakoni kesalahan, ya dikandani aja sampe nglakoni salah. Iku jenenge kanca. Lu pikiran kula ambek sampean iki terkontaminasi. Sing diarani wong oleh awak yang lakoni kesalahan dilaporkan nang BPK jarine musuh. Duduk musuh iku apik iku sakjane. Sak durunge sampean disidang oleh Allah, sampean disidang dhisik. Bagus. sampean malih ngerti nang kesalahane iso njaluk sepuro. Wane kata sampean danok sing ngandani kesalahane, gak iso njaluk sepuro sampean. Ake-ake kanca niku ngoten. Wah, lek si apik niku rahasia niku disempen. Sak kancaan aku ben mari nyolong peda motor nek Sidoarjo jenenge. Peda motor iki tahun sak mini dikandani. Krono sik dadi raket, dadi kandak-kandakno nang wong. Warang penting cewek, wah, wong sak negara dikandakno kabeh. Iku jenenge duduk kanca iki. Lek kanca mboten ngoten apik mawon. Kancane apik ya tetep apik, kancane elek awake ya tetep apik nganggep kanca. Mboten dianggepnya tukaran musuh pemaning. Dak anok ndek donya iku musuh iku, Pak. Ndek donya niku kabeh dulur, sebab kabeh niku makhluke Gusti Allah. Tapi ya kadang-kadang ono ae permasalahan didik-didik, mbok sing rebutan konsumen, mbok sing rebutan swara, mbok sing rebutan santri, mbok sing yok nopo le biasa lah. Tapi lek niati-ati kan apik kabeh. Dadi jangan sekali-kali ngomong ndek donya niki ono musuh, insyaallah. Di dunia ini mboten wonten musuh. Kabeh niku kanca. Dan semua pangkatnya sama. Apa pangkatnya? Pangkate ngene iku dadi kawulane Gusti Allah. Mboten wonten kekurangane. Wa in azama ala dzalika falaisa fi maqdurihi asabru alaihi. Nek pancene awake niku kepingin netep kumpul dadi siji sakjane ndak iso, cuma ya sing iso ngoten sabar ngoten tok mawon. Lek ditahan-tahan maka akan berbekas. Dadi sing diarani kanca niku nggih wis niku wis. Awake tepak ndak ru cacate, apik. Tepak ketok cacate nggih tetep apik. Lek ana wong apik nang sampeyan krana wong ku ndak ru cacate iku jenenge duduk kanca. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala atau orang yang berakhlak seperti akhlaknya Allah niku wau. Ngaten lho nggih. Nggih. Sampeyan delok masih wong-wong sing korupsi gede-gede niku makane yo enak dihukum malah tambah enak dihukum. Soale kono nyuruh hukuman malah disewano panggenan. Wonten kasure, ono asine, ono TV-ne, apa bedane ambek njaba? Padha mawon. Dan semua itu belas kasih sayang yang murni saking ngarsane Gusti Allah. Allah tetap seakan si anteng tiang niku. Maka dari itu mandar muka kula kali panjenengan iso berakhlak sing kaya ngeten iki. Dadi wong sing iso apik kaya akhlake Gusti Allah. Wong niku taat ya tetap diparingi mangan, tiang niku maksiat ya tetap eco dahare. Tiang niku salah ya napa nang Gusti Allah ngombe ya tetap enak. Ambaane yo ndak sesek. Rokokan yo eco, mlaku yo enak, ngalor ngidul yo dihormati kanca padahal dhek niku duwe salah gede. Lho kira-kira kula ambek sampean kumpul karo wong niku kira-kira kaya ngoten. Kira-kira, tapi lek bisa. Lek ndak bisa yo jenenge ndak iso. Ngene iki wae, lek wis kepaksan kaya ngoten kula ambek sampean kudu tetep sabar. Lek wis tetep sabar, insyaallah saking hasilnya niku engko ana labete nang ati. Titik akeh niku ndak gampang nyalahno wong, ngoten lho. Titik-titik wong disalahno, titik-titik wong dielekno, awake dhewe ndak tau direksa. Aja ngoten dadi wong. Lek ana permasalahan antara diri kita dengan orang lain, sebaiknya awake dhewe grayaono dhisik. Lek pun mantun grayahi awak dhewe baru ndelok wong liya. Sak pira awakku iki? Apa salahku nang kanca iku? Ngoten. Aku wis bener arek iku kok sik ngene ya apa lho. Niku ya apa niku sampean doleki jalan keluare. Lek wis nemu jalan keluare, ayo kabeh kumang diniati ibadah. Carane niat ibadah yo niat niru kaya akhlake Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khairuman utawi sak bagus-baguse wong. Tashabu kang ngancani sapa sira ing man. Man iku uang yatlubu kang nuprih sapa man ka ing sira. Ayuridu tegese ngarepaken sapa man ka ing sira, wayuthiru lan denginaken sapa man ka ing sira ala ghairika ing atase liyane sira wayatani. Lan merhatekaken sapa man bika kelawan sira lali syai'in ora krana suwici-wici ya undu kang bali apa syek mingka saking sira ilaihi maring eman. Walaisa lan ora ana apa dalika mungkun-mungkun man illa maulaka angin pangeran sira au man utawa wong takhallaka kang gawe pagerti sopeman bi akhlaki kelawan akhlaki maulaka. Sak bagus-baguse konco sing iso ngancani kula sampean adalah orang yang mencari diri kita. Wong sing nyedek nang kula sampean bukan karena sesuatu yang akan diambil manfaatnya saking sampean. Niku wong sing paling apik. Yen won sewu kan onten wong ngonco niku nyedek krana ingin mengambil manfaatnya. Onten kaya arek nom-noman niku malam-malam mingguan niku nyedek nang cewek-cewek. Apa perlune? Kepingin ngutik, kepingin jadian, kepingin apa iku? Duduk kanca sing apik niku. Lek kanca sing apik arek lanang iku mang nyedek nang arek wedok duduk krana kepingin memanfaatkan tubuhnya saja. Duduk krana sesuatu yang dia harapkan dari cewek itu tadi mboten. Napa? Dhe'e nyedek nang cewek krana tujuane yang paling penting adalah dhe'e niku kepingin nambah ganjaran. Napa? Kawin. Lek wis kawin, sing wedok ya oleh ganjaran, sing lanang ya oleh ganjaran. Sing wedok oleh manfaat, sing arek lanang niku mang ya oleh manfaat. Padha niku jenenge kanca sing apik. Lek sing koyok mang niko nyedek nang sampean hanya karena ingin sesuatu, waduh. Bahaya wong ngoten niku. Bahaya, hati-hatilah dengan orang-orang yang model seperti ini. Santri nyedek nang kiai, apa perlu nih? Ngaji, manfaatin nang sopo. Lah, nang kiai nggih manfaat, nang santri nih yo manfaat. Sebab napa? Lek wis kiai niku ngaji, manfaatnya dua. Yang pertama, ilmu nih santri nih tambah. Sing asali bodoh, malih pinter. Yang kedua, ilmunya gurunya nggih tambah pisan. Sing asale ilmu nenek luruh masih tambah telu. Krono barokai mutlak. Krono barokai sinau. Jadi gembol nyedek nang kiai duduk krono kepentingan pribadinya. Tapi karena kepentingan bersama. Podo-podo niat ndolek ganjaran saking Gusti. Allah panjenengan ngrungokaken tentang pesawat radio. Pesawat radio ini ya oleh manfaat. Sampean ya oleh manfaat. Sing muruk ya oleh manfaat. Iku jenenge lali syai'in yat lubuhu mingka. Sing rungokno oleh ganjaran. Sing ngaji ya oleh ganjaran. Sing rumat pesawat ya oleh ganjaran. Sama-sama mendapatkan manfaat. Ini adalah teman namanya. Bukan karena kepentingan seorang. Bukan karena kepentingan pribadi yang lain dirugikan. Boten-boten. Konco sing api. Nggih koyok ngoten niku wau. Miloh mandar muka kulo kali panjenengan. Mandar muka iso didadekno orang yang dapat menjalin persahabatan. Sesuai dengan akhlak-akhlak yang dianjurkan dening Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dekat bukan karena satu kepentingan. Kita menjauh juga bukan karena kejelekan. Tapi semata-mata dilakukan hanya karena beribadah. Karena mencari ridho saking ngarsane Gusti Allah. Lan koyok ngeten iki kudu dilatih. Lek mboten dilatih biasane nang ati niku rada abot. Latihan niku ndak sedina rong dino. Koyok petinju niku biasane tinju niku mulai umur 14 tahun niku belajar tinju. Sampai tuwek baru berhasil. Laku lambek sampean kepingin oleh karir dadi orang yang dicintai oleh Allah. Menjadi teman sejati harus berlatih mulai si arek-arek. Lek si arek-arek durung tau krungu, yo sakjeke awak kula panjenengan weruh, monggo kita belajar dan berlatih menjadi teman yang sejati. Kinten-kinten napa ingkang kula aturaken cekap sakmonten kin mawon, menawi wonten salah luputi kula nyuwun agungipun pangapunten, kalau ada lebihnya berarti niku saking ngarsane Gusti Allah. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.